Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Adabul Khidbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Syekh Amar Ibn Abdul Mul'im Salim Hafizullah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ahadaitum al-jariyata ila baitiha, apakah engkau telah kirimkan al-jariyata, pengantin perempuan, ke rumahnya? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, na'am, iya. Qal, Nabi katakan, fahala ba'athum ma'ahum man yughannihim, maka selayaknya, maka semestinya engkau kirimkan bersama mereka orang yang bernyanyi untuk mereka. Yaqul, penyanyinya mengatakan, atainakum atainakum fahayyuna nahyakum, kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, kalian memberikan salam penghormatan kepada kalian, kemudian kami pun memberikan salam penghormatan kepada kalian. Fahayyuna nuhayyakum, berarti fa'inal ansar, karena orang-orang ansar adalah sekelompok orang, fihim, di tengah-tengah mereka, ghuzalun sa'ir. Diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahasanya Ibunda Aisyah, zafat imra'atan, mendandani seorang perempuan, pengantin perempuan, ila rajulin minal ansar, untuk dipertemukan dengan suaminya seorang ansar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahun, tidakkah bersama kalian hiburan? Fa'inal ansar, karena ansar, yu'jibuhumul lahu, suka hiburan. Yaitu tadi disampaikan hiburannya bentuknya lahwun, nyanyian, atau disebut dengan ghina'un, menyughannihim, nyanyian, namun nyanyian yang sederhana. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Qaradhah ibn Ka'ab dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan, dari Amir ibn Sa'd al-Bajali, qal, Amir mengatakan, aku masuk ke rumah Qaradhah ibn Ka'ab dan Abu Mas'ud, wa dzakara tsalitsan, dan beliau menyebutkan orang yang ketiga, dan ada sejumlah jawari, sejumlah anak-anak perempuan yang masih kecil, anak-anak kecil perempuan, menabur rebana dan bernyanyi. Fakultu, maka Amir ibn Sa'ad mengatakan, kalian mendiamkan hal ini, tukiruna ala hadha, kalian diamkan hal ini padahal kalian sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahasanya di benak Amir ibn Sa'ad, hukum asal nyanyian adalah terlarang. Kalau mereka, para sahabat, mengatakan, sesungguhnya telah diberi keringanan kata-kata keringanan menunjukkan hukum asalnya tidak ringan, hukum asalnya terlarang. Telah berikan keringanan untuk kami ketika ada acara pengantin, yaitu nyanyian ketika ada acara pernikahan, dan diberikan keringanan kepada kami untuk melakukan niyaha ketika terjadi musibah. Ya, tentu kalimat yang kedua ini sangat aneh. Ya, dibolehkan niyaha ketika terjadi musibah, padahal niyaha terlarang. Oleh karena itu, maka apa yang dimaksud dengan niyaha atau meratap, ya, dijelaskan di riwayat yang lain. Karena satu riwayat itu menjelaskan riwayat yang lain. Wafi riwayat yang di riwayat yang lain, inna urukhi sasunya diberikan keringanan, ya, fil ghina untuk adanya nyanyian ketika pengantin, ya, wal buka dan tangisan, alal mayiti ketika adanya orang yang meninggal dunia, min ghairi niyahatin tanpa ada ratapan. Ya, maka berdasarkan riwayat yang lain ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan niyahah yang dibolehkan di redaksi sebelumnya. Yang dimaksudkan adalah sekedar menangis tanpa niyahah, yaitu tanpa meratap, yaitu tanpa teriak-teriak. Walidzalika, oleh karena itu, maka para ulama itu bersikap keras dalam pernikahan yang disebut dengan nikah siri. Bahwa dan nikah siri adalah pernikahan yang banyak orang menamainya di zaman ini dengan sebutan nikah urfi. Catatan kaki tiga. Waqat yutlak, namun terkadang digunakan istilah nikah urfi, dan yang dimaksudkan adalah nikah syar'i. Yang melakukan akad nikah adalah wali ala waliyatihi, menikahkan perempuan di bawah kewaliannya plus dihadiri oleh saksi. Walakin tuna tatwinil akadi, namun cuma tidak dicatatkan akadnya tanpa pencatatan akad pernikahan, atau tidak ada tawthiq kitabian, atau tidak ada pengikatnya kitabian dengan catatan. Maka jika terpenuhi, ya, terpenuhi ketentuan dalam nikah yang syar'i, fahadhan nikahu, maka nikah ini hukumnya boleh. Adapun nikah yang haram, dzalika, nikah itulah nikah yang diadakan, ya, akad nikahnya dilakukan oleh seorang pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan tanpa wali, atau tanpa orang yang menggantikan wali, cuma dicatat di satu lembaran kertas yang tidak ada nilainya. Yudawan, dicatatkan fihi padanya akad tersebut. Ya, nikah wahada, dan ini nikah tanpa wali semacam ini yang disebut dengan nikah siri ini, atau nikah urfi dalam istilah orang Arab sekarang, adalah nikah yang difonis oleh para ulama bibutlanihi sebagai nikah yang batil. Ya, baik, baik nikah urfi ataupun nikah siri, maka semuanya dalam, kalau di tempat kita semuanya disebut siri. Ya, makna asal dari nikah urfi adalah nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Ini itu makna dominannya. Meskipun tadi kita jumpai ada juga nikah yang nikah tanpa wali disebut dengan sebutan nikah urfi dalam dalam istilah sebagian orang. Nah, hukum asalnya, namun makna asalnya yang dimaksud dengan nikah urfi itu nikah tanpa dicatatkan di lembaga resmi pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh negara. Nah, nikah urfi ini di tempat kita juga disebut dengan sebutan nikah siri. Kemudian nikah tanpa wali, ini nikah tanpa wali, walinya temannya sendiri atau nemu di jalan dan yang lainnya, itu juga disebut dengan, di tempat kita juga disebut dengan sebutan nikah siri. Ya, sehingga kalau sudut pandang urf atau budaya kita, apa hukum nikah siri, maka dirinci. Jika yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah urfi yang syar'i, artinya diakadkan, ada diakadkan oleh wali, ya, diakadkan oleh wali, syarat rukun nikah terpenuhi, ada saksi, tadi disebutkan ada saksi, cuma tidak dicatatkan di KUA. Maka ini nikah yang sah, hubungan badan yang terjadi tidak masalah. Kemudian jika nikah siri tersebut, ini pengertiannya adalah nikah tanpa wali, tadi sebagaimana di catatan kaki. Ini duna waliyin aw man yanubu anhu, nikah tanpa wali. Ini kemudian walinya cuma ustad nemu atau ustad ustatan atau bukan siapa-siapa, tidak tahu dia, nemu ke temannya atau yang lainnya. Yang jelas tanpa wali, kata kuncinya tanpa wali. Nah, ini nikah yang tidak sah, sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kemudian nikah siri jenis yang ketiga, ini mengacu pada istilah di tempat kita, adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan syar'i, namun disembunyikan. Ini kerabatnya tidak tahu, tetangganya tidak tahu, kanan kirinya tidak tahu. Nah, ini nikah siri yang betul-betul nikah siri, yang sesuai dengan namanya. Ini, maka yang nama yang paling cocok untuk nikah siri adalah jenis yang ketiga. Karena kalau jenis yang pertama itu nama yang pasnya adalah nikah urfi. Sedangkan jenis yang kedua, ya, nikah tanpa wali. Ini, kemudian nama yang paling cocok untuk sebutan nikah siri adalah jenis yang ketiga. Ini, nikahnya dinikahkan oleh wali, namun nikahnya disembunyikan. Saudaranya sendiri saja tidak tahu, kalau saudara kandungnya saja tidak tahu kalau dia nikah. Ini tetangga samping rumahnya tidak tahu kalau orang ini nikah. Artinya betul-betul disembunyikan. Ya, maka yang sedang kita bahas di poin atas itu adalah nikah tanpa wali, tentu maksudnya yang dimaksudkan. Mereka keras terhadap nikah siri yang disebut dengan nikah urfi, yaitu maksudnya nikah tanpa wali. Falabi samahta lubihi, maka sungguh jelek hilah otak yang mereka lakukan untuk menghalalkan kemaluan dan tahsil mendapatkan syahwat dan kenikmatan biologis. Waqad kana al-ulama yuharrimunahu, dan adalah para ulama mengharamkannya mutlakan secara mutlak, hataqil, yaitu nikah yang disembunyikan, sampai dikatakan innahu kan nikahil baraya wal mumisat, itu seperti hubungan badan. Nikah di sini maksudnya hubungan badan dengan baraya, dengan pelacur, wal mumisat dan pelacur. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di majmu' fatawa jilid yang ke-33, Wa amma nikahu siri. Adapun nikah siri, apa definisi nikah siri? Alladhi yatawassawna bikitmanihi wala yushiduna alaihi ahada. Itulah nikah yang semua orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut saling berpesan bikit manihi untuk disembunyikan. Yang perempuan dipesani untuk jangan cerita-cerita, yang laki-laki juga jangan cerita-cerita. Walayushiduna alai ahada, dan mereka tidak yushid, menghadirkan saksi alaihi pada nikah tersebut ahadan seorang pun. Fawa batilun ingda amatil ulama, maka ini adalah nikah yang batil menurut mayoritas para ulama. Wawa min jinsi sifah, dan dia sejenis dengan pelacuran atau perzinaan. Maka nikah siri dalam artian nikah tersebut tidak disebarluaskan beritanya. Itu ada dua macam. Macam yang pertama sebagaimana definisi yang tadi kita baca, yaitu mengandung dua unsur. Pertama disembunyikan, yang kedua tanpa saksi. Disembunyikan plus tanpa saksi. Nah, ini yang tadi beliau katakan batil ingda ammatil ulama. Itu nikah siri, yang nikah yang disembunyikan, yang mengandung dua unsur. Disembunyikan, ya tawassawna bikit manihi, jangan kabar-kabar ya. Jangan ngomong-ngomong ya kalau kita sudah nikah. Kemudian tidak ada saksi, meskipun yang nikahkan walinya. Ini tidak disebarluaskan tanpa saksi. Jadi cuma wali sama pengantin laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan batil ingda amatil ulama. Nikah yang batal, yang tidak sah menurut mayoritas para ulama. Sedangkan yang nikah siri dalam artian nikah yang disembunyikan, bukan dalam artian nikah urfi, bukan dalam artian nikah tanpa wali. Jika nikah yang siri yang disembunyikan, namun pakai saksi. Cuma disembunyikan. Ada dua orang saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, namun disembunyikan, saksinya diminta jangan ngomong-ngomong, jangan kabar-kabar. Walinya juga jangan ngomong-ngomong. Pengantin laki-lakinya juga jangan cerita-cerita, jangan bikin update status ya. Yang perempuan juga demikian. Jangan update status, jangan cerita-cerita. Semua pihak di yatawassawna bikidmanihi. Tapi tidak ada, namun poin yang kedua wali yusyiduna alaihi ahadan tidak terpenuhi. Ada saksinya kok. Syarat rukunnya lengkap. Cuma tidak dipopulerkan, tidak disebarluaskan, tidak diberita-beritakan. Orang tidak tahu. Tetangganya tidak tahu. Kerabatnya tidak tahu, kerabat si pengantin laki-laki tidak tahu, kerabat pengantin perempuan tidak tahu. Cuma syarat rukun nikahnya terpenuhi. Nah, kali ini diperselisihkan ulama berkenaan dengan masalah pembahasan tentang masalah istihar itu menjadi satu kewajiban dalam akad nikah ataukah tidak. ikhtiar dalam artian dipopulerkan, disebarluaskan itu jadi syarat akad nikah ataukah atau kemudian satu keharusan ataukah tidak. Sebagian ulama berpandangan yang penting dua saksi. Istihar yang wajib, istihar yang wajib itu dengan hadirnya dua orang saksi itu istihar. Ketika sudah ada dua orang saksi dalam akad pernikahan tersebut, maka telah terpenuhi istihar yang wajib. Istihar cerita-cerita itu tidak wajib. Dan mengadakan walimah sebagaimana pendapat jumhur mayoritas para ulama, hukumnya juga tidak wajib. Hukumnya dianjurkan. Nah, maka pakai sudut pandang ulama yang mengatakan yang mengatakan bahasanya yang penting itu ada dua orang saksi dan itulah istihar yang wajib, itulah mempopulerkan berita pernikahan yang wajib, ya berarti boleh. Dan perlu diketahui yang menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang menjadi pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang wajib dalam pernikahan itu adalah istihar meskipun tanpa saksi. Yang paling tersebar kiri kanan tahu. Pas akad nikah tidak ada dua orang saksinya tidak apa-apa. Tapi yang penting istihar. Tersebar beritanya. Maka berkenaan dengan istihar dan saksi, sebagian ulama mensyaratkan yang penting istihar meskipun tanpa saksi. Sebagian lagi yang penting ada dua orang saksi meskipun tidak istihar. Kemudian kembali kita lanjutkan waqal dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan huwa nikah siri, ingat kembali ke definisi yang beliau sampaikan ada dua poin. Ini saling berwasiat untuk tidak diceritakan kemudian tidak ada saksi. Min jinsi nikahil baghaya, maka itu sejenis nikahnya para pelacur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, musonatin ghaira musafihatin wala mutakhidati akhdan. Dinikahi, betul-betul dinikahi, bukan musafihatin, bukan pelacur, dan tidak menjadikan perempuan tersebut sebagai akhdan, sekedar pasangan gelap yang tidak resmi. Maka kata beliau nikahu siri, maka nikah siri yaitu dengan definisi yang tadi telah beliau sampaikan, min jinsi dawatil akhdan, maka itu sejenis dengan dawatu akhdan, itikhadu akhdan, wanita simpanan yang telah kita bahas di awal kajian. Akhdan itu zina namun cuma hanya dengan satu pasangan tetap. Di tempat kita disebut dengan kumpul kebo, disebut dengan wanita simpanan dan istilah yang lainnya. Qultu wa lidzalika, oleh karena itu tatkala Atha bin Abi Rabah ditanya anir rajuli yaqulu lirajuli, tentang seorang yang berkata kepada orang lain, aladzina kahasiran, yaitu nikah sembunyi-sembunyi. Rajul yaqulu li rajul, berarti wali berkata kepada pengantin laki-laki yang tanpa saksi. Ini maksudnya nikah siri, nikah siri tanpa saksi. Cuma rajulun yaqulu li rajul. Wali ngomong sama seorang laki-laki. Maka kata Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in, mata ti imra'ataka ila harama. Oh, maaf. Ani rajuli yaqulu li rajuli, tentang seorang laki-laki yang berkata kepada kawannya, yang kawannya itu nikah siri. Rajul yang kedua ini melakukan nikah siri. Kemudian dikomentari oleh temannya, matati imra'ataka ila harama, tidaklah engkau mendatangi perempuanmu kecuali melakukan hal yang haram. Hubungan biologismu haram, gitu kata temannya. Kepada kawannya yang nikahnya nikah siri. Nah, ini ditanyakan kepada Atha bin Abi Rabah, apakah orang ini, si kawan ini melakukan qadzaf, tuduhan zina. Ini pertanyaannya tentang tuduhan zina. Apakah orang ini dianggap qadzaf melakukan tuduhan zina yang berhak untuk mendapatkan hukuman 80 kali cambuk? Qal, maka jawaban Atha bin Abi Rabah, laisa alihi haddun, tidak ada hukuman had untuk si teman yang bilang hubungan biologis mu haram. Ai laisa alaihi haddu qadhafin, artinya kata Atha bin Abi Rabah, si kawan yang mengatakan ini hubungan biologis mu haram tidak kena hukuman had qadhaf 80 kali cambuk. Li'anal amru kadzalik, karena memang realitanya demikian, hubungan biologisnya haram, yaitu apa? Nikah siri. Fa'inna muharramun bitifaqil ulama, maka dia adalah haram dengan sepakat ulama. Maka katakan perkataan Ibnu Taimiyah, ammatil ulama, dipahami oleh penulis sebagai ijma'. Ini amatul ulama bisa terkadang maknanya seluruh ulama dan terkadang maknanya mayoritas ulama. Ini dipahami oleh penulis bahasanya amatul ulama yang tadi kita baca dari perkataan Ibnu Taimiyah itu maknanya ittifaqul ulama, sepakat ulama. Kemudian selanjutnya, apakah dianjurkan melakukan akad nikah di masjid? Dan akad nikah itu boleh dilakukan di tempat manapun, tidak dianjurkan untuk di masjid sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Tidak sahih ma dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maksimal yang diriwayatkan fihi tentang nikah di masjid, akad nikah di masjid, adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, umumkanlah pernikahan dan jadikanlah akad nikah di masjid. Tabuhlah rebana alaihi dalam rangka pernikahan. Catatan kaki empat, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Baihaqi. Fihi, ada perawinya namanya Isa bin Maimun dan dia matrukun. Ini perawi yang ditinggalkan, berarti daifnya daif jiddan. Ya, masih di catatan kaki halaman 69. Dan berkenaan dengan hal ini juga terdapat riwayat Abdul Razak dalam Musannab dari Ibnu Jurayd dan Ibrahim bin Muhammad dari Saleh, ini bekas budak Tau'amah. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang di masjid, kemudian Rasul bertanya, "Apa-apaan ini?" Mereka berkata, "Ini akad nikah." Maka Nabi komentari, pernikahan semacam itu yaitu di masjid bukanlah sifah, bukanlah perzinahan. Ya, maka hadis ini statusnya mursal. Ditambah ada Ibnu Jurayth yang dia rawi yang mudallis dan di sini menggunakan an. Ya, maka statusnya juga dhaif jiddan. Kembali ke atas, maka hadis yang menganjurkan untuk melakukan akad nikah di masjid itu hadis yang dhaifun jiddan, lemah sekali. La taqumu bi qa'imah, tidak bisa tegak dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa man tasar al-yawm, maka apa yang tersebar di zaman ini di antara manusia, tentu beliau membicarakan masyarakatnya, beliau penulis buku ini orang Mesir. Maka yang tersebar di masyarakat, yaitu masyarakat Mesir, berupa akad nikah di masjid, wastikdam dan menggunakan pengeras suara untuk mengumumkannya dan mempopulerkannya, dan apa yang mengikuti hal tersebut, berupa tahniah, ucapan selamat dalam pernikahan, kemudian surbi al-murabbatat wa tawzi' as-sakakir, wallah alam sakakirnya. Kalau martabah adanya sementara ini tentang sumur, sumur yang segar di antara sumur-sumur yang lain di daerah, sumur tersebut sumur yang airnya asin, tentu gak cocok. Ini dilewati dulu. Ya, maka ada sesuatu yang dibagi-bagikan. Laisa lahu aslun battah, maka itu tidak memiliki dalil sama sekali. Walaisa lihada, dan bukan karena hal inilah masjid dibangun. Ya, hanyalah masjid dibangun itu untuk mengingat Allah Ta'ala dan untuk salat. Nabi SAW mendengar seorang yang berteriak, yunsidulahu dhallatan, mencari barang yang hilang di masjid. Maka Nabi katakan, la wajatta, semoga engkau tidak menemukannya. Masjid dibangun, inama hanyalah masjid itu dibangun, lima buniat lahu, sebagaimana tujuan dia dibangun. An-Nawawi mengatakan, dalam riwayat yang lain, semoga Allah tidak membalikan barang yang hilang itu kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. An-Nawawi mengatakan, hanyalah masjid dibangun untuk tujuan dia dibangun, artinya untuk mengingat Allah Ta'ala, untuk sholat, untuk ilmu, untuk diskusi dalam kebaikan dan yang lain. Walidhalika, oleh karena itu, faqad warada an-nahyu, terdapat larangan melakukan jual beli Wa insyatu syairi, dan membacakan syair dan bersuara lantang mencari barang yang hilang di masjid. Kemudian beliau mengatakan, dan akad nikah serta mengumumkan pernikahan di masjid itu semisal dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang di atas. Namun insyatu syairi ini, membacakan syair di masjid hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Wa man i'taqada, dan siapa yang meyakini dianjurkannya akad nikah di masjid, atau akad nikah di masjid memiliki nilai unggul dibandingkan akad nikah di tempat yang lainnya, maka beliau katakan, faqad ibtada'a fi dinillahi, maka telah membuat bid'ah dalam agama Allah dan bertanda tangan atas nama Allah dan Rasulnya sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan tidak diizinkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menilai bid'ah, bisa sampai derajat bid'ah. Namun beliau nilai bid'ah manakala diri dengan i'tiqad, bukan semata-mata mengadakan akad nikah di masjid. Namun man i'taqada, nih, siapa yang meyakini dianjurkannya akan nikah di masjid, atau akan nikah di masjid punya kelebihan yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain. Kemudian tadi kita baca di poin tentang masalah ini, tentang masalah akan nikah di masjid. Nih, tadi kita baca di halaman 68, kama yadhunnu ba'dul awam. Ya, tentu mimnya yang tasjid di situ. Karena jika wawunya yang ditasjid, artinya orang yang mahir dalam renang. Ini kalau dibaca awam, wawunya tasjid, artinya orang yang pintar berenang. Ini kalau mim yang ditasjid awam, nah itu artinya orang umum, dari kata-kata amma, umum. Namun nampaknya diksi ini, kama yadhunnu ba'dul awam, ini diksi yang tidak tepat. Karena anjuran akad nikah di masjid itu pendapat Syafi'iyah. Maka dikatakan ini adalah anggapan sebagian orang awam, ya, maka tidak tepat, tidak pas. Ini lebih tepat dikatakan ini pendapat sebagian fuqaha gitu. Nih, artinya ya, tidak dikatakan yang ini tentu ada ya, kalau dikatakan kama yadhunnu ba'dul awam, ya kesannya ini pendapat tanpa dasar. Ini tidak ada pendahulunya dan semacam itu. Padahal ini pendapat Syafi'iyah. Sehingga diksi yang semestinya lebih pas, ya ini pendapat ba'dul fuqaha. Sebagaimana di kitab Fathul Mu'in, kitab fikih Syafi'iyah disampaikan, wa ayakunal aqdu fil masjidi wa yawmal jumu'ati wa awalan nahari wa fi syawal. Di Fathul Mu'in, kitab fikih Syafi'iyah disampaikan dan dianjurkan akad nikah itu di masjid pada hari Jumat, di awal pagi, dan di bulan Syawal. Di Sarah Fathul Mu'in, yaitu I'anatut Thalibin, disampaikan, ay wa yusannu ayyakun al-aqdu fil masjid. Dan dianjurkan, yaitu menurut Syafi'iyah, akad itu dilakukan di masjid. Di Tuhfatul Muhtar dikatakan karena itulah yang diperintahkan dalam hadis yang diatkan oleh At-Tabarani. Kata di Tirmidzi dan Baihaqi. Ya, dari At-Tabarani. Namun redaksinya sama. Wawa dan hadis At-Tabarani tersebut adalah a'linu hadzal nikah wa ja'aluhu fil masajid wa tribu 'alaihi bidufuf. Di syarah hadisnya disampaikan, umumkanlah pernikahan ini, yaitu nampakkanlah idhar surur dengan menampakkan, dengan penampakan gembira, supaya terbedakan antara pernikahan dengan yang lainnya. Wa ja'aluhu fil masajid, lakukanlah akad nikah di masjid. Ini mubalaghatun, ini bentuk kesungguhan untuk menampakkan, untuk tidak menyembunyikan akad nikah, dan kesungguhan untuk mempopulerkannya. Karena masjid adalah tempat kebaikan dan yang paling utama. Wadribu alaihi bidufur, kemudian tabulah rabbana. Itulah sesuatu yang ditabuli hadisin surun, karena satu perkara yang baru yang mendatangkan gembira. Maka di sini ada, kemudian ada di I'anatut Thalibin disampaikan, masjid kan harus terjaga dari tabuhan rebana. Ya, maka di sini penulis I'anatut Thalibin menyampaikan tidak boleh nabuh rebana di masjid. Ini kata keadaan nas ibarah ini perkataan Syafi'iyah yang menegaskan tidak boleh nabuh rebana di masjid. Fa in qulta al masjidu yusannu an darbi duffi. Kan enggak boleh nabuh rebana di masjid. Nah, gimana kok hadis ini kok adakan akad nikah di masjid kemudian tak boleh rebana? Seakan-akan ada kesan boleh nabuh rebana di masjid. Ini padahal sudah baku di Syafi'iyah enggak boleh nabuh rebana di masjid. Kok di hadisnya ada kesan boleh nabuh rebana di masjid, karena ada kala akad nikah di masjid kemudian tak boleh rebana. Qultu, maka jawabannya, laisal muradu ayat roba fihi. Yang dimaksudkan oleh hadis akad kala akad nikah di masjid kemudian tak boleh rebana, bukanlah maksudnya menabuh rebana di masjid. Karena nabuh rebana di masjid tidak boleh. Bal kharijahu, namun tak boleh rebana di luar masjid. Wal amru fihi, sedangkan yang diperintahkan fihi di masjid, innama huwa fi mujarratil aqdi, hanya akad nikahnya saja. Kemudian kata tadi di Fathul Mu'in, dan dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Menimbang dalil umum, bahasanya hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Dan dianjurkan agar akad nikah dilakukan di awal pagi. Pakai dalil, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah keberkahan di pagi hari. Kemudian fi Syawal, dianjurkan akad nikah di bulan Syawal. Ay wa yusannu ayakuna al-aqdu fi Syawal, dan dianjurkan agar akad nikah itu dilakukan di bulan Syawal. Menimbang hadis tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Aisyah. Ya, maka Syafi'iyah meyakini dianjurkannya akad nikah di masjid. Oleh karena itu diksi yang dipakai oleh penulis Abdul Awam ini kurang tepat. Dan wallahu ta'ala a'lam, fonis bid'ah yang beliau sampaikan, kalau orang punya i'tiqad dianjurkan dianjurkannya akad nikah di masjid juga ini kurang tepat. Namun kita katakan yang lebih tepat kita katakan yang benar tidak ada, menimbang hadisnya dhaif, bahkan dhaif jiddan, yang benar tidak ada anjuran hal tersebut. Tidak tepat pendapat yang menganjurkan hal ini. Lebih pas jika kalimatnya demikian. Setelah dibahas hadisnya, kalau hadisnya adalah dhaif jiddan, maka dikomentari dengan komentarnya. Maka yang benar tidak ada anjuran, tidak ada anjuran untuk akad nikah di masjid, dan pendapat yang menganjurkannya adalah pendapat yang tidak tepat. Begitu saja. Kemudian al-khutbatu indal nikahi, ya, khutbah saat nikah, saat akad nikah. Khutbah di sini disalahpahami. Di tempat kita bahkan disalahpahami sampai oleh pihak KUA. Dikira ada kultum sebelum akad nikah. Padahal itu tidak tepat. Khutbah di sini artinya mukaddimah. Sebagaimana khutbatul kitab artinya mukaddimah. Jadi yang dimaksud dengan khutbah nikah itu sebelum angkah tuka wa zawat suka ku nikahkan anda, itu baca dulu ini. Jadi innalhamdulillah na'matu wa nasta'inu, seterusnya setelah itu ini baca ayat faqad faza fawzan 'azima, atau ditambah dengan inna astaqal hadis, kemudian misalnya sampai faqula bid'atin dhalalah. Nah, setelah itu langsung akan nikah. Setelah waqul bitatun dula waqul dulawatin finnar, setelah itu angkah tuka wa zawwajtuka. Itu yang dimaksud dengan khutbatun nikah. Itu sebelum angkah tuka dikasih mukaddimah. Sebelum ku nikahkan kamu ada mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Mukaddimahnya innalhamdulillah sampai selesai. Nah, itu mukaddimahnya. Dan adanya, namun adanya mukaddimah sebelum kunikahkan kamu atau kunikahkan dirimu atau kunikahkan anda atau zawajtuka yang diucapkan oleh seorang wali, maka wali itu dianjurkan untuk membaca kalimat ini innalhamdulillah dan seterusnya. Dan innalhamdulillah dan seterusnya ini hukumnya dianjurkan. Yustahabu ibtida'ul aqdi, dianjurkan untuk memulai akad dengan khutbatun nikah, khutbah nikah yang terkenal, atsabita yang ada, sahihah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasighatuha dan redaksinya adalah sebagai berikut. Innalhamdulillah nahmatuhu dan seterusnya sampai faqad faza fawzan 'azima, thumma yaqulu amma ba'du. Kemudian mengatakan amma ba'du, wa yadhkuru hajatahu, kemudian dia sebutkan hajatnya, min khidbati berupa melamar, wan nikahi atau menikahi. Maka setelah amma ba'du, kemudian angkah tuka wa zawaj tuka. Wahada, dan inilah yang disebut dengan khutbatul hajah. Waya dan khutbatul hajah ini adalah bacaan yang yustaftahu atau yustafti al-mar'u, seorang itu membuka perkataannya berupa pujian dan sanjungan yang baik kepada Allah Ta'ala. Watasyahud, ucapan dua kalimat syahadat dan pengakuan tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis buku ini menilai kultum sebelum akad nikah itu bid'ah. Nih, karena salah paham dengan istilah khutbatun nikah. Ya, dipahami khutbah ini seperti khutbatul Jumat. Padahal khutbah ini yang lebih tepat seperti khutbatul kitab. Yang artinya muqaddimah. Bid'atu mazada an khutbatil hajah. Bid'ahnya tambahan lebih dari khutbatul hajah. Min khutbatul tarhib berupa ceramah motivasi dan motivasi untuk menikah. Wa tarhib dan menakut-nakuti. Indan nikah saat akad nikah. Walam yarid abadan dan sama sekali tidaklah terdapat dari salah satu pun ulama salaf anau kana yazidu alaiha bisyai'in, mereka tambahkan sesuatu padanya sebagaimana tambahan yang dibuat oleh orang di zaman ini berupa ceramah yang panjang, boleh jadi tentang keutamaan menikah atau motivasi untuk taat atau menakut-nakuti untuk melakukan maksiat saat akad nikah. Wa hadhi bid'atun qabihah, ini bid'ah yang jelek, tidak ada padanya dari syariat. Dan Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, ay mardudun, dikembalikan ala sahibi kepada pelakunya. Wa sunnatu, yang sesuai dengan tuntunan adalah didahulukanlah khutbatul hajah baina yadai, sebelum akad nikah. Kemudian ya, seorang laki-laki menikahi perempuan pada walinya. Wa yujibuhu, dan si wali kemudian memberikan respon, boleh jadi setuju ataukah menolak. Inilah yang di keteladan yang diberikan, dicontohkan oleh salafus saleh fi hadzal maudhi, dalam masalah ini. Diriatkan oleh Urwah ibn Zubair, beliau mengatakan aku melamar pada Ibnu Umar, aku lamar anak perempuan Ibnu Umar. Maka jawab Ibnu Umar, anak laki-lakinya Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah la ahlun layak untuk dinikahkan. Nahmadullah wa nusalli ala nabi, kami memuji Allah dan bersalawat untuk nabinya. Wa qad zawajnaka ala amrillah, langsung kemudian dinikahkan. Khutbatul hajahnya pendek nih. Cuma nahmadullah kemudian bahkan plus solawat. Wa nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad zawajnaka ala amrillah, sungguh ku nikahkan engkau berdasarkan perintah Allah, dengan perintah Allah. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, itu redaksi akad nikah antara siapa ini, Urwah bin Zubair dengan Abdullah bin Umar. Catatan kaki dua dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Maka mukadimahnya cuma nahmatullah wa nusalli ala nabi, pendek. Setelah itu langsung redaksi akad nikahnya. Maka di sini ada faedah yang menarik ya. Ini bahasanya tambahan selawat untuk tahmid di awal ceramah atau awal perkataan, satu hal yang warid, satu hal yang ada salafnya. Ya, nahmatullah wa nusalli ala nabi. Ya, maka mukaddimahnya itu tahmid plus solawat. Ya, mukaddimahnya Ibnu Umar. Sebelum beliau mengucapkan teks akad nikah. Itu tahmid dan solawat. Maka wallah alam, ini bisa jadi dalil jawaban pertanyaan kenapa orang kultum atau orang pengajian ini tahmid plus selawat. Apa dasarnya, apa alasannya? Ini kita bisa ambil kita bisa berikan jawaban dengan hal ini. Nah, kemudian wa inna mahada, dan hanyalah ini, yaitu akad nikah adalah situasi gembira dan gembira, dianjurkan padanya main-main, wal ghina dan nyanyian yang mubah, menabur rebana, ucapan selamat, bukan lal al khutab, bukan ceramah finasi kepada banyak orang, dan membuat jemu mereka dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan tidak diizinkan oleh Rasulnya. Bahkan tamada kathirun min ha'ula, bahkan larut banyak dari mereka, fazada, maka dia tambahi fi hadil khutabi, ceramah ini dengan perkataan yang menyelisih akidah salaf, berupa membicarakan penguasa dan para ulama dan mencela mereka dan memprovokasi masyarakat untuk membenci penguasanya, padahal penguasanya penguasa muslim. Fa jama'a asyara kullahu, maka dia kumpulkan semua kejelekan. Nasallallahu alafiyah wassalamah. Kemohon kepada Allah ya, keselamatan dan keselamatan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Warudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.